بسم الله الرحمن الرحيم. Ini kita dibalik. Sudah pejabat, sudah punya gaji, masih juga jilat sama kafir. Nggak tahu malu. Gaji saya lebih besar dulu dengan mereka itu. Saya dibayar Jerman. Bukan rupiah, men. Hah? Saya tinggalkan, nggak apa-apa, miskin, melarat. Yang penting agama Islam. Nggak jadi masalah. Hah? Daripada kau kaya, tapi kemana-mana, awas, bangkai mau lewat. Masya Allah, ini tukang hantam di YouTube, kalau kemana-mana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berpelukan. Wah, masih banyak yang cintai, walaupun keras begini. Hah? Tapi coba kalau yang lewat, Menteri Agama. Aja. Saya paling jengkel sekali mau lihat itu. Nggak pernah menyebut ayat Quran, nggak pernah menyebut ayat hadis. Menteri bagaimana? Bertarunglah. Kumpul Tabligh Akbar, 200 ustadz yang dipilih dengan 200 yang liar-liar. Seperti saya begini. Saya Nababan, yang bekas-bekas kafir lah. Orang kafir di Manado. Saya masuk Islam, Manado itu 0,18% umat Islam di Manado. Sekarang ini siapa yang punya HP? Coba buka umat Islam di Manado, berapa persen? Mana, siapa yang punya HP? 51% Islam di Manado sekarang ini. Nih ustadz-ustadz liar begini nih yang Islamkan, bukan yang terdaftar. Justru ada kami, inilah negara. Insya Allah ulama dan umaro jadi mitra. Jangan pisahkan antara ulama dan umaro. Ada Pak Kepala Lurah, ada Ustadz Yahya, sama mitra kita. Untuk apa? Untuk menjaga umat ini jangan melanggar hukum negara, apalagi hukum Allah. Ini potensi aja tidak daftar. Yang mau yang assalamualaikum. Jamaah. Mana mau ibu-ibu sekarang? Ibu-ibu suka yang betul-betul jantan begini kan, Bu? Mau, Bu? Tahiyat kan begini, kawan. Nggak ada tahiyat begini. Betul, Bu? Betul nggak, Bu? Sengsara ibu kalau tahiyat begini. Nggak ada. Lurus. Cari yang keras. Apa? Itu barangkali yang dipilih. Coba kalau yang tidak terdaftar, saya, Ustaz Somad, Habib Rizik. Coba kalau kemarin puji-puji Jokowi. Wah, Jokowi bagus. Wah, sudah. Pasti terdaftar paling atas. Itu tuh persoalan. Saya bukan politikus, saya ustaz, penceramah. Background saya filsafat, hitam dan putih. Nggak ada abu-abu. Coba kemarin kalau puji-puji Jokowi, oh paling atas itu. Paling atas dikasih gaji, Dewan Pembina, ideologi Pancasila. Sudahlah. Makanya karena tidak ada yang mampu berhadapan, akhirnya Allah mentahkan. KTP tercecer, tak. Itu yang mengaku, saya ketawa nonton sambil makan buka puasa, makan pisang goreng nonton. Nih, yang ngaku ini orang kampung, Yuri namanya. Memang jadi Yuri dia. Jadi Yuri memang, sengaja diambil nama Yuri. Allah yang bongkar dia jadi Yuri. Bagaimana menurut kamu, kata Karni Ilyas? Sudah saya ikat pak dusnya. Nggak mungkinlah jatuh, nggak ada angin, nggak ada hujan. Karni Ilyas pakai ayat Al-Quran, alhamdulillah. Wallahu bikulli shay'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang jatuh ke bumi ini kalau bukan karena Allah. Diambil oleh tangan malaikat, hambur. Tahuan, wah kumpul. Mulai bikin pernyataan di TV. Oh iya, enggak bahaya ini. Ini bukan, ha sudahlah. Ya, pokoknya 2019 rapatkan barisan, sudahlah Pak Jokowi istirahatlah, Bapak. Ya. Karena tahun 2019 kita tetap akan memilih Prabowo. Ini demokrasi kok, enggak apa-apa. Saya tanggal 3 juga mau ke Medan ini. Mau memenangkan Edi Rahmayadi. Ya, saya sudah sering pulang-balik ke sana bolak-balik. Ini saya mau balik lagi. Karena tidak ada nanti Ustadz Yahya muncul, sudah 5 kali saya diundang ke sana. Hah? Senang katanya masyarakat di sana. Kenapa? Karena ada orang Islam yang pilih Jarot. Saya bilang silakan ente pilih Jarot, tapi kawannya Jarot.